بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ashlus Sunnah wa I'tiqadud Din. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa di antara ciri ahli bid'ah adalah celaan mereka terhadap Ahlus Sunnah. Ahli bid'ah siapapun dia, dari golongan manapun, pasti mencela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti dicontohkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, bahwa di antara contohnya adalah bahwa orang-orang zindik mereka menjuluki Ahlus Sunnah dengan istilah Hasyawiyah. Yang mereka maksudkan dengan itu adalah untuk menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membantah atau membatalkan Islam. Waqala, beliau berdua juga mengatakan, wa alamatul jahmiyati tasmiyatuhum ahlas sunnati musyabbihatan. Dan tanda jahmiyah adalah penamaan mereka terhadap Ahlus Sunnah dengan istilah musyabbihah. Ini contoh yang lain, yaitu kelompok bid'ah, yaitu al-jahmiyah, yang pernah kita sebut pada pertemuan sebelumnya, bahwa mereka difonis oleh para ulama kita rahimahumullah sebagai orang-orang yang telah keluar dari Islam, jahmiyah. Dan berikutnya diikuti oleh kelompok-kelompok lain seperti Mu'tazilah, yang juga terkadang disebut pula dengan Jahmiyah. Namun Jahmiyah yang intinya adalah mereka pengikut Jahm bin Safwan, yang tidak mengimani nama-nama Allah, tidak mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingkar mereka terhadap nama-nama Allah, ingkar mereka terhadap sifat-sifat Allah, maka mereka dikafirkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Nah, kelompok ini termasuk kelompok ahli bid'ah yang besar. Dari sisi besarnya bid'ah, mereka menyebut Ahlus Sunnah dengan sebutan musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka menyebut Ahlus Sunnah begitu, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau juga terkadang kita dengar julukan yang mirip dengan itu di masyarakat kita, yaitu Ahlus Sunnah disebut mujassimah. Ya, mirip maknanya. Kalau mujassimah artinya orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat jasmani. Ya, mujassimah yakni orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat jasmani. Nah, julukan mujassimah atau musyabbihah yang disematkan oleh kelompok Jahmiyah terhadap Ahlus Sunnah, sebabnya adalah karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena mereka mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang utuh, lengkap, tidak ada yang diingkari sedikit pun oleh Ahlus Sunnah. Baik sifat itu sifat fi'liyah, seperti misalnya mahabbah, Allah mencintai, atau ridha, Allah meridhai, atau sifat-sifat dzatiyah, seperti misalnya Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, Allah Azza wa Jalla memiliki mata, atau sifat-sifat yang lain. Karena Ahlus Sunnah mengimani itu semuanya, dituduh oleh orang-orang Jahmiyah sebagai musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dituduh sebagai mujassimah, orang yang mensifati Allah dengan sifat jasmani. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani itu semuanya karena disebut dalam Quran dan hadis. Tidak ada satupun sifat dari sifat-sifat yang diimani Ahlus Sunnah kecuali berdasarkan riwayat yang sahih atau dari ayat Al-Quran. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengimani itu semuanya bukan dalam rangka menyamakan Allah dengan makhluk, bukan mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, tapi Ahlus Sunnah mengimani bahwa sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ahlus Sunnah mengimani itu semuanya berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala suatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Azza wa Jal Maha mendengar dan Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Ini menjadi kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Azza wa Jal menyebut dalam ayat ini, penggalan pertama dikatakan tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Penggalan berikutnya Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Tapi tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal suatu apapun. Berarti Allah punya sifat mendengar, tapi tidak ada yang serupa dengan pendengaran Allah. Berarti Allah punya sifat melihat, tapi tidak ada sesuatu pun yang sama dengan penglihatan Allah Azza wa Jal. Nah, begitu pula sifat-sifat yang lain, termasuk sifat-sifat dzatiyah. Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya mata karena ada dalilnya, dan tidak ada yang serupa dengan mata Allah suatu apapun, mata apapun. Ahlus Sunnah mengimani bahwa Allah punya tangan karena ada dalilnya, dan Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Tangan makhluk apapun tidak ada yang serupa dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya dan kesempurnaannya. Sifat-sifat makhluk sesuai dengan kekurangannya, kelemahannya. Kalau di antara makhluk punya suatu sifat yang namanya sama, sifat itu namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, manusia punya ilmu. Sebagian hewan-hewan juga punya ilmu, diajari dan berilmu hewan-hewan. Apakah sama ilmu manusia dengan ilmu hewan tersebut? Tentu tidak sama, walaupun namanya sama-sama ilmu. Apalagi antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Tidak sama antara ilmu Allah dengan ilmu kita. Allah Azza wa Jalla menyebut hambanya dengan sifat misalnya mendengar dan melihat. Manusia Allah sifati dengan mendengar, melihat, berilmu, tapi pendengarannya tidak sama dengan pendengaran Allah, penglihatannya tidak sama dengan penglihatan Allah, ilmunya tidak sama dengan ilmu Allah. Begitu pula sifat dzatiyah, tangan, mata dan lain-lain sama. Dalam arti begitu kaidahnya. Ya, tidak sama mata-mata manusia dengan mata Allah Azza wa Jalla. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga tidak benar apa yang dituduhkan oleh Jahmiyah terhadap Ahlu Sunnah sebagai kelompok musyabbihah, artinya kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau kelompok mujassimah yang menyifati Allah dengan sifat jasmani. Tidak benar. Justru sebaliknya, musyabbihah itulah yang dalam kesesatan karena tidak mengimani semuanya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, sehingga justru mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Mereka menyerupakan Allah dengan al-ma'dum, sesuatu yang tidak ada, karena tidak punya sifat apa-apa, tidak punya nama apa-apa, mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, itulah sebabnya kenapa Jahmiyah begitu benci terhadap Ahlu Sunnah dan menjuluki dengan julukan musyabbihah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, julukan ini julukan yang tidak benar, dan Ahlu Sunnah menentang tashbih, menentang penyerupaan Allah dengan makhluk. Kemudian berikutnya, wa alamatul qadariyati tasmiyatuhum ahlal athari mujbiratan. Begitu pula kelompok lain, kelompok qadariyah, tanda kelompok qadariyah, alamat kelompok qadariyah adalah tasmiyatuhum ahlal athari mujbirah. Mereka menamai ahlus sunnah, ahlul athar, dengan istilah mujbirah. Apa itu mujbirah? Mujbirah adalah yakni semacam jabriyah begitu ya. Artinya yang mengimani bahwa makhluk itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya kehendak, tidak punya kemauan, tidak punya keinginan, tidak punya kemampuan, dianggapnya terpaksa mengikuti apa yang ditetapkan Allah Azza wa Jal tanpa terikat, tidak memiliki kemauan dan kemampuan tadi. Nah, ini orang-orang Qadariyah menjuluki Ahlu Sunnah dengan istilah Mujbirah. Kenapa? Siapa Qadariyah itu? Qadariyah adalah orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Al-Qadariyah, orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Sehingga ketika Ahlu Sunnah mengimani takdir, bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah, dari situlah kemudian Qadariyah menjuluki Ahlu Sunnah, kalau begitu kalian wahai Ahlu Sunnah adalah mujbirah, orang yang menganggap makhluk itu terpaksa. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu ini juga tuduhan yang tidak benar. Ini tuduhan tidak benar. Qadariyah menjuluki seperti itu karena memang berbeda keyakinan Ahlu Sunnah dengan Qadariyah. Qadariyah tidak mengimani takdir, Ahlu Sunnah mengimani takdir. Tapi Ahlu Sunnah ketika mengimani takdir, sama sekali Ahlu Sunnah tidak berkeyakinan bahwa makhluk itu terpaksa. Tidak. Ahlu Sunnah meyakini semua sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jal, tapi takdir Allah itu rahasia. Kita gak tahu kita mau apa, kapan, bagaimana, di mana, kita gak tahu. Kita sebagai makhluk merasakan, betul-betul merasakan bahwa kita melakukan sesuatu dengan ada kemampuan pada diri kita dan dengan adanya kemauan pada diri kita. Kita makan, kita betul-betul merasa kita mau makan dan mampu makan itu. Ketika kita minum juga seperti itu. Ketika kita mau tidur juga seperti itu. Ketika kita beraktivitas juga seperti itu. Takdir urusan Allah, tersembunyi, kita gak tahu takdir kita. Yang jelas kita merasakan perbuatan kita ini kita lakukan dengan adanya kemauan dan kemampuan pada diri kita. Ya. Apakah orang yang seperti itu ketika melakukan dikatakan majbur, terpaksa? Tidak. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau, silakan beriman. Siapa yang mau, silakan kafir. Tapi inna a'tadna lil kafirina nara. Kami siapkan bagi orang-orang yang kafir nara, neraka atas perbuatan mereka itu. Nah, nampak kita rasakan sebagai makhluk hal itu semua. Maka ahlu sunnah tidak mengatakan bahwa makhluk itu terpaksa. Ketika mengimani bahwa makhluk itu ditakdirkan oleh Allah dalam segala aktivitasnya, sekali lagi tidak berarti itu terpaksa. Sekali lagi, karena dia punya kemauan dan kemampuan. Makanya atas dasar kemauan dan kemampuan yang dia miliki, Allah Azza wa Jalla kaitkan balasan, baik itu pahala maupun siksa, dengan perbuatan mereka itu. Ya. Nah, entah orang-orang Qadariyah paham hal itu terhadap Ahlus Sunnah atau tidak paham, yang jelas Qadariyah menuduh Ahlus Sunnah sebagai mujbirah, kelompok yang menganggap makhluk itu terpaksa. Ini adalah tuduhan dusta, ini tuduhan yang tidak benar. Ya, dan ini juga kita ambil faedah darinya bahwa Qadariyah memang orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Mereka menganggap manusia berbuat tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan, bahkan sebagiannya berkeyakinan Allah baru tahu ketika hamba melakukan. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan mereka. Dengan penyimpangan-penyimpangan itu akhirnya datanglah tuduhan seperti ini terhadap Ahlus Sunnah. Kemudian wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahlus sunnati mukhalifatan wa naqsaniyatan. Tanda kelompok murji'ah adalah tasmiyatuhum ahlus sunnati, penamaan mereka terhadap ahlus sunnah dengan nama mukhalifah dan naqsaniyah atau nuqsaniyah. Apa makna nuqsaniyah? Nuqsaniyah artinya kurang, ya. Apa kaitannya dengan Ahlus Sunnah? Karena Ahlus Sunnah meyakini iman bisa berkurang. Dari sinilah Murji'ah menjuluki Ahlus Sunnah dengan istilah nuqsaniyah. Orang yang mengimani iman bisa berkurang. Tapi mereka maukan di sini adalah apa? Celaan. Ya. Orang-orang yang kurang disebabkan mengimani iman itu bisa berkurang. Mereka juga menyebut Ahlus Sunnah dengan istilah mukhalifah. Mukhalifah artinya yang menyelisihi. Kenapa dijuluki begitu oleh mereka? Karena menyelisihi mereka, orang-orang murji'ah. Nah, apa keyakinan murji'ah? Murji'ah berkeyakinan bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Seperti yang pernah kita lewati, murji'ah ini beberapa golongan, ya, mereka bersatu dalam sebuah keyakinan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Murji'ah yang itu gulat ekstrimnya, yaitu Jahmiyah. Jahmiyah termasuk Murji'ah. Atau Murji'ah yang itu Karramiyah, ya, yang meyakini iman itu hanya ucapan. Atau Murji'ah yang paling ringan di antara mereka dan itu juga berat, yaitu Murji'atul Fuqaha, yang meyakini amal bukan termasuk iman. Semua itu ketemu dalam satu keyakinan bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Yeah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu keyakinan Murji'ah merupakan keyakinan yang sesat. Kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa iman bertambah dan berkurang dengan dalil-dalil dari Quran dan hadis yang nyata, yang jelas, yang banyak. Nah, ketika Murji'ah berkeyakinan seperti itu, sementara Ahlu Sunnah berkeyakinan yang berbeda dengan mereka, keluarlah julukan dari mereka, oh Ahlu Sunnah itu mukhalifah, orang-orang yang menentang, para penentang, orang-orang yang suka menyelisihi, gak mau sepakat. Ternyata yang dimaksud adalah gak mau sepakat dengan mereka. Ya betul, kalau seperti itu kita tidak sepakat dengan kalian, kita berbeda dengan kalian. Kita meyakini bahwa iman yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'at, akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asiyah, dan akan berkurang dengan maksiat. Ya, muncul pula julukan yang lain, yaitu nuksaniyah terhadap Ahlu Sunnah. Karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini ya juga contoh bagaimana ahli bid'ah akan mencela Ahlu Sunnah. Semua kebaikan yang dimiliki Ahlu Sunnah ya, tidak dipandang sebagai suatu kebaikan ketika mereka menganggap bahwa Ahlu Sunnah bertentangan dengan mereka. Tidak dinilai kebenaran yang ada padanya Ahlu Sunnah, dicela dan umat dijauhkan dari mereka Ahlu Sunnah. Kemudian wa alamatur rafidhati tasmiyatuhum ahlas sunnati nasibatan, dan tanda rafidhah, orang-orang Syiah rafidhah, adalah penamaan mereka terhadap Ahlu Sunnah dengan istilah nasibah. Dengan istilah nasibah. Apa itu nasibah? Nasibah ini adalah kelompok yang bertolak belakang dengan Syiah. Kalau Syiah itu mengkultuskan Ahlul Bait sampai bahkan diposisikan Ahlul Bait itu pada posisi ketuhanan, diyakini punya sifat-sifat yang itu hakikatnya sifat-sifat rububiyah, pengkultusan yang betul-betul melampaui batas. Ini Rafidhah. An-Nawasib atau Nasibah ini kelompok yang bertolak belakang dengan mereka, karena mereka itu memusuhi Ahlul Bait. Disebut Nasibah, kata ulama, li'annahum nasabu al-adawata li ahlil bait, karena mereka menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Nasaba artinya menancapkan, ya, nasbur rayah, menancapkan bendera. Jadi disebut nasibah karena nasabu al-adawata li ahlil bait, menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Jadi ini kelompok yang kontra dengan Rafidhah, sangat bertolak belakang. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah menamai Ahlu Sunnah dengan istilah Nasibah, kelompok pencela Ahlul Bait, kelompok yang memusuhi Ahlul Bait. Tentu ini adalah tuduhan, ini adalah tuduhan yang sama sekali tidak benar. Apa buktinya mencela Ahlul Bait? Apakah ketika tidak mengkultus Ahlul Bait dianggap mencela Ahlul Bait? Tidak. Ya. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Ahlus Sunnah mencela Ahlul Bait. Ahlus Sunnah berkeyakinan tentang wajibnya menghormati Ahlul Bait. Ahlus Sunnah berkeyakinan, ya, menghormati Ahlul Bait. Lihatlah para ulama kita rahimahumullah bagaimana mereka menulis dalam buku-buku akidah mereka, yang diantara poin-poinnya adalah apa? Menghormati Ahlul Bait. Sebagai contoh misalnya apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Di depan Ibn Taimiyah mengatakan ini adalah keyakinan Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kelompok yang selamat Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kemudian di antara keyakinan mereka adalah menghormati Ahlul Bait. Ini keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya hal itu berdasarkan ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan ya dalam sebagian hadisnya Nabi katakan taraktu fikum, aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara. Ya. Dua perkara. Kitabullah wa itrati. Kitabullah, kitab Allah dan keluargaku. Di hadis yang lain kitab dan sunnah, tapi ada sebuah riwayat mengatakan kitab Allah dan keluargaku. Ya. Begitu pula Nabi berpesan di akhir hayat beliau, ya. Aku berwasiat kepada kalian untuk menghormati keluargaku. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Juga dalam ayat bahkan innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanyalah Allah azza wajal menginginkan untuk menghilangkan dari kalian ar-rijs, suatu yang kotor ya, dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Maka ahlus sunnah berkeyakinan wajibnya menghormati ahlul bait. Itu pesan Rasulullah. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal itu. Tidak ada satupun dari ulama ahlus sunnah yang betul-betul ahlus sunnah mencela ahlul bait. Tapi ahlus sunnah tidak mengkultus ahlul bait. Mereka memposisikan ulul bait pada posisinya sebagai keluarga Nabi yang punya kekerabatan dengan Nabi. Mereka dihormati pertama karena Islam, kedua karena kedekatan dengan Rasulullah SAW dari sisi nasab. Tapi kalau tidak ada Islam, hanya karena nasab, maka mereka enggak mendapat kehormatan. Mereka mendapat kehormatan karena Islam yang pertama, kemudian karena nasab, ya, sebagai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain kecuali hal-hal tersebut tadi. Dalam arti bahwa mereka tidak punya hal-hal yang membuat mereka dikultuskan melebihi posisi mereka yang sesungguhnya, sampai dianggap sebagai imam yang ma'sum misalnya. Ini adalah bentuk kultus yang melampaui batas. Yang ma'sum adalah Rasulullah alaihissalam. Ya, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Untuk Allah Azza wa Jal mengampuni apa yang lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Itu Nabi ma'sum. Tapi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang ma'sum. Para imam termasuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dari keluarga beliau yang ma'sum. Ya. Ali bin Abi Talib, anak turunnya Ali, Hasan, Husain, dan seterusnya, tidak ada yang ma'sum. Sementara orang-orang Syiah meyakini kemaksuman para imam, bahkan meyakini lebih daripada itu, para imam mengetahui hal yang gaib, hal yang akan datang. Bahkan mereka, sebagaimana keyakinan Syiah, tidak mati kecuali dengan kemauan mereka sendiri. Seperti dalam kitab Usul Al-Kafi karya Al-Kulaini. Ya, anal a'immah ya'lamun madza sayakun wa annahum la yamutun illa bima yuridun, atau yang semakna dengan itu. Ya, tahu perkara gaib dan tidak mati kecuali dengan apa yang mereka inginkan. Nah, ini jelas diakui atau tidak adalah sikap menuhankan para imam. Memosisikan para imam pada posisi Tuhan, Rabb, karena tahu perkara gaib. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, karena ahlu sunnah tidak mengkultus para imam, dianggap mencela para imam ahlul bait atau ahlul bait secara umum. Karena tidak seperti itu, maka dianggap mencela. Dijulukilah dengan julukan nasibah, sebagai kelompok nasibah. Padahal ahlu sunnah bukan syiah dan bukan nasibah. Ahlu sunnah adalah ahlu sunnah. Bertentangan dengan satu sisi syiah, dan ahlu sunnah bertentangan dengan sisi lain nawasib. Sehingga tuduhan syiah terhadap ahlu sunnah sebagai nasibah adalah tuduhan palsu, tuduhan yang tidak ada buktinya sama sekali. Ya, seperti yang tadi kita katakan bahwa buku-buku ahlu sunnah penuh dengan pujian terhadap ahlul bait, penuh dengan pujian terhadap ahlul bait, sebagaimana yang tertera dalam hadis maupun dalam ucapan para ulama kita rahimahumullah. Nah, inilah contoh-contoh celaan ahli bid'ah di zaman dulu seperti itu. Ya, semua dari kelompok-kelompok bid'ah punya nama dan label tersendiri yang mereka sematkan kepada ahlu sunnah. Ya. Padahal semuanya enggak benar. Maka dari itu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan berikutnya, "Wala yalhaqu ahlus sunnati illa ismun wahid." Dan tidak mengenai, tidak menimpa, tidak diberikan kepada ahlus sunnah kecuali hanya satu nama. Ya. Semua yang mereka sebutkan tidak ada yang cocok terhadap ahlus sunnah. Tidak ada yang benar. Ahlus sunnah apapun namanya tetap kembali kepada satu makna, yaitu ittiba'us sunnah. Disebut ahlus sunnah atau disebut al-jamaah atau disebut ahlus sunnah wal jamaah atau disebut as-salafiyun atau disebut ahlul athar atau disebut ahlul hadis, semuanya kembali kepada makna yang satu, yaitu mengikuti hadis Nabi. Apapun nama mereka, la yalhaqu ala sunnah illa ismun wahid, hanya satu nama yang cocok bagi ahlu sunnah, yaitu orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita perhatikan misalnya tadi ahlu sunnah jelas mengikuti sunnah al-jamaah, yakni jamaah rasul, jamaah Rasulullah artinya mengikuti rasul dan para sahabatnya. Salafiyun artinya mengikuti salafus saleh. Siapa salaf mereka? Nabi dan para sahabat. Kembali lagi kepada hadis. Ahlul athar, athar itu apa? Hadis. Ahlul hadis, apalagi ahlul hadis. Ya. Jadi inilah ahlus sunnah wal jamaah. Nama-nama semuanya tidak ada yang cocok dari julukan-julukan yang diberikan oleh ahli bid'ah terhadap ahlus sunnah. Wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asma', dan yastahil, mustahil, ya, mustahil untuk terkumpul pada ahlus sunnah semua nama ini, ya, nama-nama yang bila kita gabungkan jadi satu, yaitu pertama tadi apa, hasyawiyah, kemudian mujbirah, kemudian mukhalifah nuksaniyah, kemudian nasibah. Ini yang benar yang mana? Ya, yang benar yang mana? Mana yang cocok bagi ahlus sunnah? Masing-masing menyebut dengan semaunya mereka. Enggak ada yang benar. Ya, semua nama terkumpul pada satu kelompok ahlus sunnah? Nah, tidak. Tidak ada yang benar semuanya. Tidak mungkin punya nama, sekian banyak nama yang bertentangan, masing-masing punya ciri khas. Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah hanya ahli sunnah pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, nah ini seperti yang tadi kita sebutkan, orang kafir musyrikin menyebut nabi syair, penyair, menyebut nabi majnun, orang gila, menyebut nabi sahir, tukang sihir, menyebut nabi al-abtar, ya, yang tidak punya keturunan, dan lain-lain. Sebutan macam-macam, tidak ada yang benar. Beliau tetap Muhammad, orang yang terpuji. Ahlu sunnah mau dijuluki bagaimanapun, mereka tetap ahlu sunnah, pengikut sunnah nabi. Semua julukan tidak ada yang benar. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi yang kita simpulkan dari poin ini bahwa seperti yang tadi kita sebutkan di awal kajian kita, bahwa ya, dari dulu sampai sekarang, sejak nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad, sampai zaman Nabi Muhammad, zaman para ulama, zaman kita, ulama kita sekarang, ya, selalu ada saja orang-orang yang menjuluki dengan julukan-julukan yang tidak benar. Dan julukan-julukan yang diberikan kepada Ahlus Sunnah oleh orang lain, ini sebagai ciri bahwa si pemberi julukan itu adalah ahli bid'ah. Ya. Sebagai bukti bahwa si pemberi julukan itu adalah ahli bid'ah, dia bukan Ahlus Sunnah. Ya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ya, mungkin sebagian belum hadir tadi, ulama kita disebut ulama yang tidak tahu fikhul waqi', enggak tahu fikih kekinian, enggak tahu apa kondisi umat yang hakiki, tidak tahu fikhul waqi'. Disebut pula apa, ulama sultan, ulamanya para penguasa. Disebut juga apa ulama kitab-kitab gundul, ya, hanya sibuk dengan kitab, ya, kurang lebih begitu, ya, karena hanya sibuk memberikan catatan kaki terhadap kitab-kitab ulama, ya, sebutannya macam-macam, ya. Disebut pula mutasyaddidin, orang-orang yang keras, ahlu tahdir, ya, orang yang suka mentahdir, ahlu tahdir. Padahal yang melakukan tahdir adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mentahdir siapa? Mentahdir khawarij, umat dari khawarij. Beliau mentahdir umat dari qadariyah. Beliau mentahdir umat dari ahli bidah secara umum. Nah, sekarang muncul ya ahlu tahdir, julukan terhadap ahlu sunnah dengan julukan ahlu tahdir, dan macam-macam julukan. Makanya dari ini kita ambil faedah, orang-orang yang memberi julukan-julukan terhadap ahlu sunnah, ini sebagai ciri mereka bukan ahlu sunnah. Kalau mereka ahlu sunnah, mereka tidak akan memberikan julukan-julukan seperti itu. Karena hal yang tadi mereka sebutkan terhadap ahlu sunnah, kalau diteliti justru benar apa yang dilakukan ahlu sunnah, tidak salah. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, selanjutnya beliau Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian mengatakan, qala Abu Muhammad, sebelumnya Abu Muhammad yakni Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah mengatakan, wa sami'tu abi wa Aba Zur'ah, dan aku mendengar ayahku, wa Aba Zur'ah, dan mendengar Abu Zur'ah, ya'murani, keduanya memerintahkan, bihujrani ahli zaygi wal bid'ah, untuk menghajar, ya, menghajar ahli zaygi wal bid'ah, ya, menghajar, menghajar itu apa? Bukan menghajar, ya, menghajar yakni menjauhi, ya, ahli bid'ah. Nanti kita akan baca keterangan dari Asy-Syarabi afidallah dalam bab ini. Wa yughallidhani fi dhalik, dan yughallidhani, keduanya yughallidhan yakni menyebut dengan keras atau menekankan begitu ya, yughalidhan, menekankan fi dzalik, dalam hal itu pentingnya menghajar ahli bid'ah. Asyaddat taghlidh, dengan sangat menekankan hal itu. Wa yunkirani wad'al kutubi birra'yi bighairi atharin, dan keduanya juga mengingkari pembuatan kitab-kitab dengan ra'yu yang bertentangan dengan hadis, bighairi athar, tanpa hadis-hadis Nabi SAW. Kitab yang itu tumpuannya pada ra'yu, pendapat akal, tidak dengan hadis. Wa yanhayani an mujalasati ahli al-kalami wan nadhari fi kutubil mutakallimin, dan keduanya melarang untuk bermajlis dengan ahlul kalam, wan nadhar, dan membaca, mempelajari kitab-kitab al-mutakallimin, ahlul kalam. Wa yaqulan, keduanya mengatakan, la yuflihu sahibu kalamin abadan, seorang sahibu kalam, seorang ahlul kalam, tidak akan beruntung abadan selama-lamanya. Ya. Nah, ini poin terakhir dari kitab ini. Disebutkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumullah, salah satu prinsip penting dari prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu apa? Hajru ahli zaygi wal bid'ah, menjauhi ahli zayg dan ahli bid'ah. Ya. Al-hajr ini maknanya luas. Ya, kita simpulkan tadi dengan bahasa menjauhi. Ya. Bentuk-bentuknya macam-macam, tapi secara global kita artikan menjauhi ahli bid'ah, mendiamkan atau yang semakna memboikot atau yang semakna dengan itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa dasarnya keduanya memerintahkan hal itu? Dasarnya adalah ayat Al-Quran. Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal mengatakan dalam ayat Al-Quran, ya, pada surat Ali Imran ayat yang ke-7, ya, huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Allah Azza wa Jalla yang menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an, minhu ayatun muhkamat, di antara ayat Quran itu ada ayat-ayat yang jelas. Wa ukharu mutasyabihat, ayat yang lain yang kurang jelas. Ya, artinya global, perlu dirinci oleh yang jelas. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaig, adapun mereka yang dalam kalbunya ada zaig. Nah, ini tadi disebut apa? Ahlu zaig, orang yang menyimpang. Ada bibit kecondongan kepada penyimpangan. Apa yang mereka lakukan? Fayattabi'una ma tasyabah. Mereka mencari-cari, mengikuti yang enggak jelas tadi dari ayat-ayat, mengikuti ayat-ayat yang global. Apa maunya? Ibtigha al-fitnah. Mereka menginginkan dengan itu untuk membuat fitnah. Ya, membuat kacau pikiran dan keyakinan serta pemahaman umat. Mereka peralat ayat-ayat ini untuk apa? Untuk menyebarkan keyakinan mereka yang menyimpang. Wabdiwa'at ta'wilih, mereka ingin dari ayat-ayat yang seperti itu diselewengkan maknanya sesuai kemauan mereka. Nah, ini Allah memperingatkan ada orang seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan, ya, wa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau kamu melihat orang-orang yang seperti itu sikapnya, menggunakan ayat-ayat yang global, ya, kemudian menafsirkan sesuai kemauan mereka, itulah yang Allah sebut di ayat itu. Itu yang Allah sebut pada surat Ali Imran ayat yang ketujuh tadi. Lalu kata Nabi, fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Ya, hati-hati. Artinya apa? Ya, termasuk jaga jarak dari mereka. Jangan semuanya ditelan apa yang didengar, bahkan jangan dengar. Ya, apa yang mereka paparkan itu. Nah, ini ayat, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi melakukan hajar apa tidak? Oh, jelas melakukan hajar. Jangankan orang yang mengikuti bid'ah seperti itu tadi, sebagian sahabat yang jatuh dalam dosa karena tidak mengikuti perang. Ya, seperti kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia jatuh dalam suatu kekeliruan, tidak mengikuti Rasul SAW dalam suatu peperangan. Dia sendiri bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, namun Nabi memberi pelajaran kepada dia, dihajar sampai 50 hari. Ya, tidak diajak bicara. Bukan hanya itu, sampai salam pun tidak. Sengaja sahabat itu memberi salam kepada Rasulullah, kemudian dia perhatikan apakah Nabi menjawab apa tidak. Mulut beliau yang mulia bergerak apa tidak? Ternyata tidak. Ya, sampai seperti itu, betul-betul sampai dirasakan begitu sempitnya oleh sahabat itu. Ya, dhaqat 'alaihil ardu bima rahabat. Bumi yang luas itu seolah menjadi sempit bagi dia. Sampai istrinya diperintahkan oleh Rasulullah untuk pulang. Ya, termasuk istrinya menghajar suaminya. Nah, walhasil singkat cerita, akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan dia semakin baik kondisinya dengan diberi pelajaran seperti itu. Tapi yang kita ingin ambil di sini dari hal ini, kalau orang yang jatuh dalam maksiat dan sahabat itu seperti itu kondisinya, pernah dihajar oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana dengan seorang yang mengikuti bid'ah? Bid'ah itu lebih berat daripada maksiat. Bid'ah itu lebih berat daripada maksiat. Ya, sahabat tadi menyesal. Sekarang orang yang berbuat bid'ah, ada yang menyesal? Kecuali yang taubat ya. Orang yang sedang berbuat bid'ah, ada yang menyesal? Ada yang menyadari kalau itu keliru? Tidak ada. Ya. Maka dari itu jelas syariat menghajar ahli bid'ah ini betul-betul ada dalam Islam, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, baik hadis secara praktek maupun ucapan-ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sementara mungkin kita cukupkan azan ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah.